Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa mawala amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida TP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini kita berjumpa kembali dalam acara yang kita nanti-nanti, yakni nikmatnya sedekah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, mungkin dari semalam sudah bangun, siapin mau datang ke Masjid An-Nida TPI ini, dan alhamdulillah atas izin Allah kita bertemu di masjid ini. Dan kami mohon maaf, mungkin biasanya acara ini diasuh oleh Ustaz Yusuf Mansur, sebab beliau masih berhalangan. Insya Allah minggu yang akan datang beliau bisa menemani kita. Moga kita doakan beliau dalam urusannya semoga lancar dan selesai, dan nanti akan bisa menemani kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi yang menggantikan beliau pada pagi ini adalah Ustadz Farizi, yang pasti sudah kita kenal. Kemarin Selasa kita mengkaji dengan beliau tentang sebuah Al-Quran. Tapi pagi yang sangat indah ini tema kita, yakni tebarkan kasih sayang. Kenapa tema ini diangkat? Pastinya kita sebagai bangsa Indonesia dan juga umat Islam khususnya, melihat bahwa setiap hari yang kita lihat di televisi, yang kita baca di sebuah surat kabar, itu isinya kekerasan mulu. Pemerkosaan, tindak kriminalitas, penipuan, pemerkosaan, perzinahan. Enggak hanya dalam skala nasional, dalam rumah tangga pun sering banget kita lihat belakangan ini. Ada seorang istri dengan suami yang hanya beda pendapat, enggak mengikuti kemauan suaminya, itu istri dicekek nyampe mati. Iya. Begitupun sebaliknya, istri enggak suka kepada suaminya, dengan tega dia mutilasi tuh. Udah gitu dagingnya dimasukin ke plastik, ditaruh di tempat bes kota, sempat menghebohkan kita beberapa bulan yang lalu. Dan ini pun terjadi kembali, mayat istri yang dimasukin ke dalam koper, belum lagi anak yang ngebantai orang tuanya yang ngejual anaknya, ngebantai anaknya. Seakan-akan wajah Indonesia ini penuh dengan kekerasan. Setiap hari yang kita lihat seperti itu, mana wajah Indonesia yang sesungguhnya, yang punya kasih sayang? Mana orang Islam yang lebih mengedepankan rasa cinta, kasih dan sayang? Ini rasanya perlu kita angkat pada pertemuan kita ini, yang pastinya ada sebuah kaitannya dengan sedekah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TPI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah tebarkan kasih sayang. Di dalam Al-Qur'an Allah memperkenalkan jati dirinya kepada makhluknya yang bernama manusia. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am bahwasanya Allah menetapkan atas dirinya sifat kasih sayang. Kataba 'ala nafsihi ar-rahmah. Begitulah Allah memperkenalkan dirinya, bahwasanya Allah itu senantiasa memiliki sifat kasih sayang. Apa contoh sifat kasih sayang Allah itu? Buktinya, ketika kita berbuat dosa, apakah pernah nikmat yang telah diberikan Allah itu dikurangi? Misalnya, mulutnya tukang bohong, tiba-tiba giginya copot atau pernah enggak? Belum. Hah? Belum. Cobain. Untung Allah punya sifat kasih sayang. Mata maksiat melulu tiap hari nonton tontonan yang enggak benar, apa langsung belekan? Belekan kalau tidur. Ya? Apakah Allah mengurangi nikmat yang telah diberikannya kepada kita? Tidak. Bahkan yang naik setiap hari itu selalu dosa dan kesalahan kita. Belum pernah Allah mengurangi nikmatnya. Nah, itu Allah. Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Oleh karena itu, ketika kita baca Al-Quran, pasti awalnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan dirinya terus. Nah, sekarang kita beralih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab begini. Ini sudah banyak stigma ya yang di blow up oleh orang-orang non muslim. Katanya Islam itu adalah agama yang kejam, yang keras, yang dakwahnya di atas hunusan pedang. Padahal tidak seperti itu. Nah, kaitannya dengan sedekah. Coba, ada suatu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar. Kemudian ada seorang Yahudi yang buta. Tentunya enggak bisa ngelihat kalau buta. Ya. Nah, ketika lewat pasar itu orang Yahudi selalu menghina Nabi, mencaci maki Nabi. Apa yang dia katakan? Muhammad itu pendusta, Muhammad itu dukun katanya. Muhammad itu tukang syair dan Muhammad itu adalah orang gila. Nah, setelah orang itu mencaci maki Nabi, apa yang dilakukan Nabi? Nabi bersedekah kepada orang itu. Nah, besoknya begitu lagi dan seterusnya. Satu saat orang itu nanya, kangen kepada orang yang sering sedekah. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, kemana orang yang suka bersedekah kepada saya? Oh, orang itu. Emang siapa dia? Ya, sebelum Ustaz bilang siapa orang itu, kita saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Terima kasih kepada pemirsa yang baru saja menyaksikan acara ini. Dan tema kita pagi ini, yakni tentang tebarkan kasih sayang. Yang pastinya pemirsa nanti ingin bergabung dengan kami, silakan di online telepon 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Baik Ustaz, tadi agak sedikit kepotong, orang itu siapa Ustaz? Nah, orang itu adalah sosok manusia yang mulia, yang disebut dengan insan kamil. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar jawaban itu Yahudi langsung menangis tersedu-sedu dan mencari para sahabat yang sudah masuk Islam. Waktu itu juga dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Islam sebenarnya. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang lain. Sebenarnya Islam adalah agama kasih sayang. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, Allah sebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tapi pada kenyataannya, Ustaz, kalau kita lihat seperti di mukadimah tadi yang saya sampaikan bahwa kita juga lihat di TV gitu loh, bagaimana tindak kekerasan itu, atau kita sebut KDRT, bukan KDRW Ustaz, ya KDRT gitu ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi setiap saat. Saya yakin bahwa mereka itu tahu tentang sebuah kasih sayang, dan tahu tentang cinta itu. Tapi sulit untuk mengaplikasikannya. Itu kenapa bisa terjadi sedemikian Ustaz? Memang lucu umat Islam nih. Kalau kawin dibacain Quran, mas kawinnya juga Quran. Setelah nikah gitu, bukan kawin ya. Ya, setelah nikah, ijab kabul selesai, Qur'annya disimpan di atas lemari. Buat apaan? Buat hiasan doang. Yang parah lagi buat nakut-nakutin tikus. Tidak dibuka itu. Ya Allah. Makanya, ya umat Islam di Indonesia ini, ya keadaan keluarganya seperti itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, sakinah, mawaddah, wa rahmah itu dimiliki oleh siapa? Inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun. Tanda-tanda kebesaran Allah itu akan dimiliki oleh siapa? Oleh orang-orang yang mau berpikir. Berpikir di sini bukan hanya dengan akal, tapi dengan hati. Oleh karena itu, petunjuknya adalah Al-Quran. Sekarang begini, pabrik mobil, bikin mobil, rusak. nggak taunya ngebenerinnya pakai buku petunjuk yang dibikin oleh pabrik mobil lain. Kira-kira benar nggak? Hah? Benar nggak? Nggak bakal benar. Misalnya banyak kempes, dicari pentilnya, padahal nggak ada pentilnya itu. Ya, nggak akan benar. Nah, manusia kalau sudah rusak, kembali kepada Al-Quran. Insya Allah, selamat dunia akhirat. Begitu juga keluarga diajarkan dari sejak awal mengenal Al-Quran. Bukan hanya bisa baca, tapi juga tahu maknanya. Insya Allah keluarganya akan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang namanya KDRT, apalagi KDRW. Insya Allah nggak ada itu. Ya. Nah, kemudian juga banyak juga orang memahami Islam. Nih, saya dengar dari seorang ustaz nih. Jadi banyak orang memahami Islam seperti orang buta memahami gajah. Ada 3 orang buta memahami gajah. Kata orang buta yang satu, gajah itu katanya kayak pohon kelapa. Kenapa? Yang dia pegang kakinya. Terus kata orang buta yang satu, bukan, sesat itu mah. Yang benar kayak ular. Kenapa? Yang dia pegang belalainya. Kata yang satu lagi, bukan, kayak triplek. Gajah itu triplek. Kenapa? Yang dia pegang kupingnya. Padahal gajah itu bukan triplek, bukan pohon kelapa, bukan ular. Tuh, orang sekarang memahami Islam salah. Oleh karena itu, perintah agama ya di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada ahlu dzikir, bukan ahlul ilmi. Ahlu dzikir itu, ya dia ahlul ilmi, ahlu dzikir. Jadi setelah orang dinasehati, nanti dia ingat kepada Allah, bukan malah lupa. Nah perintahnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Seperti itu, Ustaz. Solusi untuk mereka, Ustaz. Tadi Ustaz katakan bahwa karena mungkin keluarga itu udah gak membaca Al-Quran sebagai mas kawinnya, cuma sebagai syarat aja dimasukin ke lemari, dijamin deh tuh. Iya. Karena udah pada berdebu itu Al-Quran. Setahun sekali dibuka pas puasa doang. Itu juga dibukanya pas mau dibenahin doang. Gitu kan. Dia gak baca. Nah bagaimana sebuah keluarga yang memang dia gak ngerti Al-Quran? Belajar. Nah, oleh karena itu perintah wahyu yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, iqra, baca. Nah, di sini tidak ada maf'ulnya ya. Kalau dalam bahasa pesantren maf'ul, objeknya enggak ada. Iqra, baca. Minimal pertama baca Al-Qur'an. Nah, sebenarnya ayat Allah itu kan ada 2 macam. Ada ayat yang tersurat dan ada ayat yang tersirat. Minimal kita baca ayat yang tersurat dulu. Ya, untuk memahami ajaran-ajaran Allah dan diterjemahkan ke dalam kehidupan kita. Itu. Dan yang kedua adalah baca ayat-ayat Allah yang tercipta. Alam semesta ini, kita ini termasuk ya, ayat Allah. Istri kita ayat Allah. Nah, makanya di dalam surah An-Nisa di situ disebutkan wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Gitu. Dan takutlah kalian kepada Allah ya, yang kalian meminta kepada Allah dan hubungkan silaturahim. Itulah Islam sebenarnya. Begitu. Nah, jadi ketika seorang suami dia melakukan tindak kekerasan kepada istrinya gitu kan, pasti ada timbul sebuah penyesalan. Nah, untuk coba-coba menimbulkan selalu kesadaran untuk selalu bahwa kita enggak boleh mendendam kepada orang lain, kita nggak boleh membenci orang, apalagi bini kita. Ini rasa tega itu bisa timbul, Ustaz. Nah, bagi kita suami-suami atau istri yang suka melakukan hal itu dalam rumah tangga, yang pertama selain dibaca Al-Quran, lalu yang kedua dicoba mengerti, ada nggak kiat-kiat cepat untuk bisa memahami, oh kita nggak boleh kayak begini nih, ini dosa nih. Iya. Nah, sebenarnya manusia itu kan makhluk yang mulia. Dia bisa jadi lebih kejam dari binatang sekalipun. Nah, oleh karena itu jangan suka memperturutkan hawa nafsu. Gunakan akal sehat. Makanya tadi perintah ayat itu kan, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Gunakan akal. Sebab apa? Kalau orang cuma gunakan nafsu, insya Allah dia akan lebih hina dari binatang. Dan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala. Apal, alhamdulillah apal. Ya? Kalau dia menggunakan akal, insya Allah akan jadi makhluk yang mulia. Sebab gini, kalau orang ikutin hawa nafsu, jangankan ngelihat nenek-nenek, ngelihat domba dibedakin cakep. Ya, kenapa? Nafsu. Tapi kalau mau pakai akal, nggak mungkin. Apalagi Allah menyiksa istri. Ya, baik Ustaz, sebelum Ustaz lanjutkan, kita dengarkan kumandang azan yang berikut ini. Dan kita akan kembali setelah kita laksanakan sholat subuh berjamaah dan tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita melaksanakan ibadah sholat, kita sujud kepada Allah, kita mengerti betul tentang arti sebuah kasih sayang, dan semoga kita termasuk hamba yang nanti akan menebarkan kasih sayang itu. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, silakan di line telepon 0218779000 atau di 0218779000. Sambil kita menunggu pemirsa bergabung dengan kami, kita lanjutkan kembali Ustaz, bahwa tentang kasih sayang tadi. Di awal Ustaz sudah katakan bahwa ketika Rasulullah dicaci maki, dihina, dibenci oleh salah satu seorang Yahudi yang tidak melihat, lantas dengan diberikan sebuah sedekah atau sedekah, hilang kebencian itu. Apakah dalam sebuah rumah tangga Ustaz, ya mungkin ada juga pemirsa yang hari ini, yang mudah-mudahan tidak gitu ya, menjadi korban sebuah kekerasan rumah tangga. Kalau seandainya mempraktekkan konsep sedekah ini, apakah terbina sebuah kasih sayang itu dan hilang kebencian dalam keluarga itu? Kaitannya dengan sedekah, sebenarnya kan sedekah itu tidak berbentuk materi saja. Terutama suami istri. Kalau suami baru pulang kantor, istri tersenyum, Masya Allah, senang benar. Ya. Rasul pun mencontohkan itu. Ketika satu saat istrinya baru datang, Rasul memanggil Siti Aisyah dengan panggilan apa? Ya Humair, wahai yang wajahnya kemerah-merahan. Itu Siti Aisyah karena memang wajahnya kemerah-merahan. Tapi jangan jujur, yang punya istri hitam, panggil aja, eh hitam, gitu. Kesinggung diantar. Tapi itu bukti bahwa Rasulullah pun pintar merayu. Sebenarnya rayuan itu adalah bentuk dari kasih sayang. Nah, biasanya nih ibu-ibu, kalau suaminya tanggung bulan, senyumnya susah. Nah, tapi kalau lagi awal bulan, senyum lulu. Ke dapur senyum, kamar mandi senyum, mana aja senyum. Atau suaminya, kapan gilanya. Itu bentuk ya dari kasih sayang juga sebenarnya. Hal itu sebenarnya mudah dilakukan. Tapi kenapa berat? Nah, ini yang bahaya. Apabila Allah telah mencabut rasa kasih sayang dalam hati kita, maka kita akan menjadi orang yang kasar, yang pemarah. Itu hati-hati makanya. Nah, untuk menghadirkan kasih sayang Allah itu mudah. Gini kan tadi Rasul itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi seluruh alam. Alam itu bukan hanya manusia, ada jin, ada tumbuhan, kemudian ada hewan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perempuan ini pasti masuk neraka. Kenapa? Karena menyiksa seekor kucing sampai mati. Kata Nabi, dakhalati imra'atun nar bihirratin. Dia menyiksa, ya, menyiksa apa? Menyiksa kucing masuk neraka. Ini mau menyiksa istri, mau menyiksa suami, bagaimana hukumnya? Saya pernah lihat lagi tadi, ada berita ya, yang anaknya dilemparin ke rel sampai putus kakinya. Ya Allah, itu bagaimana? Iya, baik Ustaz. Rasanya sudah ada jemaah yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau nanya, bagaimana caranya menebar kasih sayang untuk mengangkat harkat derajat orang tua? Dan yang kedua, salahkah kita bila bersedekah tidak melibatkan orang tua? Tapi intinya pengen memberi kejutan bahwa kita berhasil tuh, kita gimana gitu, jadi kan seneng gitu orang tuh. Ini ngasih kejutan, kalau kejutannya sedekah nggak apa-apa, tapi kalau kejutannya bom itu bahaya itu. Silakan Ustaz. Jadi bagaimana caranya mengangkat harkat derajat keluarga dengan cara menebar kasih sayang? Contohnya Rasul, gitu ya. Rasul kan begitu. Sebenarnya derajat Rasul itu naik karena Rasul mempunyai sifat rahmat, gitu ya. Sifat kasih sayang. Nah, contoh saja Rasul. Insya Allah kita pun akan menjadi keluarga pribadi yang terhormat. Bukan hanya di sisi Allah, tapi juga di sisi manusia. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaan. Yang kedua pertanyaan, kalau kita sedekah enggak melibatkan orang tua, kita mau ngasih kejutan. Maksudnya sih buat orang tua juga ya. Nah, gitu maksudnya. Kalau duitnya duit sendiri enggak apa-apa. Kalau duitnya ngambil dari duit orang tua jangan. Ya. Sebenarnya gini. Sedekah itu kita lakukan saja. Mau tahu enggak orang, mau enggak kayak. Tapi begini, kalau tujuannya untuk memberi kejutan, insya Allah orang tua kita juga senang. Tapi pada prinsipnya di dalam Al-Quran dijelaskan, kalau kita bersedekah itu mau ditampakkan atau mau secara sir, ya secara sir itu apa ya, rahasia. Ya rahasia, itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sir tujuannya memang lillahi ta'ala, tapi apakah yang jahar juga itu tidak lillahi ta'ala? Belum tentu itu. Belum tentu. Kenapa? Siapa tahu dia bersedekah untuk mencontohkan kepada orang lain bahwa dia pun bersedekah dan dicontoh oleh orang lain. Kemarin saya sebutkan dalilnya kan, barang siapa yang mencontohkan kebaikan, man dalla ala khair falahu ajru mithli fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka orang yang menunjukkan kebaikan saja dia akan memperoleh pahala sama dengan orang yang melakukan. Itu biasa. Jadi kalau misalnya kita sedekah ke orang tua juga nih Sat, misalnya nih. Tiba-tiba orang tua enggak tahu, kita beliin mobil aja entar pulang pagi nih Sat. Itu mau boleh juga. Jadi orang tua yang gitu. Jadi pada intinya bahwa sedekah ternyata bisa mengangkat sebuah derajat dan juga bisa menimbulkan sebuah kasih sayang. Mungkin kalau dalam keluarga yang selama ini ada sebuah kekerasan, jangan-jangan mereka juga belum mencontohkan tentang konsep sedekah yang baik Ustaz ya. Sehingga egoisme itu yang timbul. Betul. Suami yang mungkin temperamental, cepat naik emosinya. Tapi kan banyak hal juga Ustaz. Bisa jadi karena kelilit ekonomi dan lain sebagainya. Sebelum Ustaz jawab, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ini apa, dari Ibu Hirunisa, Probolinggo, Jawa Timur ya? Oh iya, silakan Ibu di Probolinggo. Iya, saya pernah mendengarkan pengajian bahwasanya orang yang belajar tanpa guru itu maka gurunya tersebut adalah setan Ustaz. Terus bagaimana apabila saya membaca sebuah buku tentang Fadilah Asmaul Husna, Fadilah Hasiat Surat Yasin, dan Waqiah dan lain-lain. Bagaimana caranya Ustaz? Iya, ada lagi Ibu? Sudah itu aja kan? Ya, baik ya. Ibu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Mungkin tadi Ustaz buka ayat yang tentang tafakkarun gitu ya, berpikir. Nah kalau kita mikir sendirian, nanti datang sesuatu yang ini Ustaz ya. Sama halnya dengan ketika Nabi Ayub alaihi salam, datanglah sebuah cahaya. Dianggap itu adalah cahaya malaikat. Ternyata ya iblis lanatullah yang menyuntik otaknya sehingga berpikiran yang sesat segala macam. Tapi tidak terpengaruh oleh Nabi Ayub, dia tahu bahwa ini adalah iblis. Nah bagaimana kita Ustaz yang bukan Nabi? Bisa jadi lah ya, pemimpin sosial sekarang ini timbul itu karena kebanyakan nyendiri dia, berpikir segala macam, timbul kayak begitu. Betulkah orang tafakkarun gurunya itu iblis? Iya. Setan. Jadi begini, setiap kita itu punya korin. Korin itu teman dekat, tapi teman dekatnya bukan manusia, jin. Jadi kalau belajar tanpa ada guru, ngerinya gitu. Yang membisikkan kita itu bukan suara malaikat, tapi suara iblis. Ya, suara jin. Nah, makanya sekarang kan banyak orang yang ngaku sebagai nabi. Itu dikhawatirkan. Kenapa? Karena dia tidak punya guru. Dan gurunya adalah jin. Nah, oleh karena itu, setiap kita belajar, hendaknya memang harus punya guru. Ya, ada orang kan ngamalin ini, tanpa ada gurunya, akhirnya stres. Bahkan gila, gitu kan? Ya. Karena nggak punya guru. Gurunya adalah setan. Terus Fadilah Yasin Al-Waqi'ah yang tanya oleh Ibu tadi. Ya jadi gini, guru itu tidak mesti manusia, buku itu juga kan guru, gitu kan? Nah tapi juga tentunya buku-buku yang benar, tulisan para ulama yang memang bisa dipercaya. Kalau tulisan-tulisan bukan ulama yang tidak dipercaya, khawatir juga. Ya, baik Ustadz, ada lagi penelpon yang masuk, satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, silakan. Dengan siapa, Pak? Di mana? Dari Malaysia Timur, Pak. Oh, silakan, Bapak. Dari mana? Iya. Saya melihat TV. Agak kencang sedikit, Pak, suaranya. Iya. Saya melihat TV sejak 2 tahun yang lalu. Iya. Saya merasa gembira. Sebab saya ini perantauan. Dengan adanya TPI, saya alhamdulillah melihat dengan nyata cerita-cerita sepertinya Ustaz Mansur dan lain-lain. Ya, tapi pertanyaan saya, bagaimana kita mengikrarkan sedekah itu sampai ke Allah Ta'ala? Nah, itu saja. Maaf Pak, bisa diulang lagi terakhir kalimatnya? Sedekah kita itu diikrarkan kalau kita sampai ke Allah Ta'ala, keikhlasan kita itu Pak. Bagaimana Pak? Iya, iya. Macam kita ragu-ragu pemberian kita seperti ragu-ragu Pak. Iya, iya, baik. Baik Bapak, terima kasih. Ada lagi? Itu saja Pak. Iya, baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak salah saya tangkap gitu ya. Mungkin jamu juga ketawa gitu ya. Agak kecil, mohon maaf Bapak yang tadi menelpon, agak kecil sekali di sini. Kita terbata-bata untuk coba menyimak ucapan apa pertanyaan Bapak, tapi kita simak yang terakhir bagaimana kita melakukan segala sesuatu supaya enggak timbul ragu gitu ya di dalam hati kita. Yakin kalau ini sampai kepada Allah. Itu gimana Ustaz? Nah, kata Rasul gini, untuk menghilangkan ragu, da ma yuribuk ila ma la yuribuk fa inna sidqa tumaninatun wal kadhiba raibatun. Tinggalkan yang membuat kalian ragu. Kenapa? Karena fa inna sidqa tumaninatun, karena yang benar itu akan membawa ketenangan. Kalau Bapak melakukan kebaikan kemudian membawakan ketenangan, itu berarti benar. Lakukan terus, jangan ada perasaan ragu. Misalnya kita sedekah, kita sholat, kita puasa, ragu diterima enggak, itu hati-hati. Biasanya yang membuat ragu-ragu itu adalah iblis, setan. Makanya da ma yuribuk ila ma la yuribuk fa innas sidqa tumaninatun wal kadhiba, dan kebohongan itu raibatun, akan selalu membawa kepada keraguan. Coba aja kalau orang suka bohong, pasti dia akan selalu takut. Namanya buang kotoran disimpan, pasti bau. Pasti kecium juga tuh. Ya, baik ya. Ustaz, ada lagi menelpon satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, di mana? Agak kencang sedikit ya Pak, suaranya. Ya. Bapak Jayadi dari Sukabumi. Oh iya, silakan Bapak dari Sukabumi. Saya mau nanya ini tentang sholat. Ya. Kalau melaksanakan sholat, kalau tidak tepat pada waktunya, gimana hukumnya gitu, Pak Ustaz? Ya. Ada lagi? Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat sekali Ustaz pertanyaannya. Bagaimana kalau kita sholat enggak tepat pada waktunya? Karena mungkin ada satu ungkapan, bukan mungkin, ungkapan Rasulullah, "As-shalatu 'ala waqtiha." Sholatlah tepat pada waktunya. Apakah sama fadilah orang sholat tepat waktu sama yang enggak tepat waktu? Silakan Ustaz. Begini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ayyul amal afdal indallah, gitu kan? Apakah amalan yang paling utama di sisi Allah? Rasul langsung pertama kali menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia salat diundur-undur terus gitu kan waktunya? Biasanya itu memang fadilahnya berbeda antara orang yang salat tepat waktu dan tidak. Sebab gini, Rasul sebenarnya mengajarkan kepada kita kedisiplinan. Bagaimana caranya menghormati waktu? Oleh karena itu, as-salatu ala waqtiha, kata Rasul. Nah, sebenarnya itulah pesan moral ibadah salat, salah satunya tepat waktu dalam segala hal, on time. Gitu kan? Lalu Ustaz bilang berbeda fadilahnya. Perbedaannya di mana Ustaz? Perbedaannya sangat nyata sekali. Biasanya gini, kalau orang yang salat tepat waktu pasti dia jamaah. Ya. Jamaah. Nah, pertama juga kedua, sebenarnya dia telah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu salat tepat waktu. Fadilahnya kan dua kali. Ya. Kalau orang yang enggak, berarti kan tidak mengikuti salah satu dari anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi itu sudah kelihatan. Kalau sekiranya memang sibuk Ustaz, kita enggak bisa. Kita ingin jamaah, mungkin bagi pekerja ada juga yang karena tugas dan lain sebagainya, sehingga kalau ditinggalkan tempat nanti bisa kena omelan dari atasan. Dia ingin salat jemaah. Apakah kalau seandainya dia mungkin udah setengah jam lewat dari waktu yang adzan, lantas diajak teman-temannya buat jamaah, termasuk tepat waktu atau enggak? Itu bisa jadi tepat waktu juga. Masuk dari fadilah jamaah itu tadi ya. Tepat waktu kan gini. Bisa jadi dia enggak ada kesibukan kemudian dia salat. Tapi ketika ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan, kalau ditinggalkan misalnya dimarahin sama atasannya sama bosnya gitu kan. Kemudian setelah selesai misalnya dia rapat, dia sholat, itu tepat waktu juga. Kenapa? Sebenarnya yang dihargai oleh Allah itu adalah keinginannya bersegera dalam kebaikan. Kan fastabiqul khairat. Ya. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan kembali setelah kita saksikan yang lewat berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Terima kasih kepada Anda yang masih setia menyaksikan tayangan ini. Dan tema kita ini tentang tebarkan sebuah kasih sayang. Baik Ustaz, sebelum dilanjutkan ada penelpon yang ingin masuk, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya, kayaknya belum tersambung Ustaz ya. Baik, kita lanjutkan kembali tadi ya, bahwa kita sudah tahu tadi bagaimana kita untuk melakukan sebuah menimbulkan sebuah rasa cinta, kasih dan sayang dalam sebuah keluarga. Nanti begini Ustaz, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada pasangan yang dengan emosinya dia mengeluarkan kata-kata yang pedih, yang kejam untuk kita, apakah kita timpalin atau kita diem aja? Iya. Diem rasa kita pengen lawan, kita mau kagak lawan nanti bakalan kacau nih gitu kan. Iya. Sikap apa yang dilakukan? Apakah ketika bini kita ngomel astagfirullahaladzim kayak gitu atau gimana Ustaz? Sebenarnya gini, kalau dalam berkeluarga itu kan sama aja seperti kehidupan-kehidupan lain. Kalau ada yang satu jadi api, jangan dua-duanya jadi api. Yang satu jadi api, yang satu jadi bensin, kebakaran. Kalau istri lagi marah, suami jadi kulkas. Dibuka adem, gitu kan. Istri lagi marah, dengerin aja. Pernah satu saat, Sayyidina Umar dimarahin sama istrinya. Padahal ada sahabat lain yang ingin bertemu dengan Sayyidina Umar untuk mengadukan masalah keluarganya. Ustaz tahan dulu ya, sebelum lanjutin ceritanya ada penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ustaz, lanjutin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Lili. Ibu maaf, suaranya agak terlalu kecil di sini. Agak besar sedikit ibu ngomongnya. Oh ya. Dengan Lili. Ya, lebih keras lagi sedikit, ibu. Kita nggak dengar di sini. Iya, dengan Lely. Ya, ibu, silakan. Ya, silakan. Ini saya mau nanya, saat kemarin itu kan gini, saya kan ngelihat anak jalan begitu. Nah, saya melihatnya tuh mereka tuh yang kayak udah lagi sakit perut, yang kayak kelaparan gitu. Nah, dengan ya apa ya? Ya, saya merasa terpanggil dan saya memberikan istilahnya ya jumlah uang lah gitu untuk anak-anak itu gitu. Nah tiba-tiba ada ibu itu bilang, kamu kok ngasih sedekah kayak gitu sih, dia bilang gitu. Dosa loh, dia bilang gitu, karena kan orang tuanya kan masih ada gitu-gitu lah pokoknya masih. Nah gimana tuh mas, maksudnya salah gitu. Ibu maaf ya, agak dijelasin dikit, artikulasinya agak jelas, pelan-pelan ibu ya, maaf kita di sini nggak dengar banget ibu, bisa diulang lagi sekali lagi ibu, pelan-pelan gitu ya. Iya. Ya silakan ibu. jadi kemarin itu saya melihat anak jalanan. Iya. Nah, saya melihat kita tuh lagi butuh makan gitu mas. Nah, saya merasa panggil untuk kasih jumlah uang. Tiba-tiba ada yang bilang, kamu gak boleh kayak gitu, mereka masih punya orang tua. Soalnya dosa kalau dalam Islam kalau memberikan yang sebenarnya udah mempunyai orang tua yang itu merupakan jawab orang tuanya. Ingat sih mas? Iya itu maksudnya. Iya, baik ibu, terima kasih. Iya. Apaan? Iya, ada satu lagi menelpon, silakan dibalik ibu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Umar di Kedoya. Iya, baik ibu, ya. Agak maaf, agak sedikit kencang ya bu ya. Iya. Iya, silakan. Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz saya mau tanya, saya punya keinginan untuk bersedekah yang sangat ya ingin sekali lah, ya. Tapi suami dan yang lain tidak mendukung. Gimana caranya? Ya. Gitu aja. Ada lagi ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama kalau enggak salah itu lagi ya. Lagi-lagi maaf pemirsa di rumah, kita di sini agak-agak kurang jelas mendengarnya, bahwa yang pertama tadi ada seorang anak dia ketika diajak makan berikan sedekah enggak salah ya ke anak yang lain. Lantas dibilang jangan, itu dia ada orang tuanya segala macam. Itu bagaimana Ustaz? Sebenarnya sedekah itu jangan dilihat orangnya kepet ya. Sebab gini, pernah Nabi menegur pada sahabat lain yang tidak mau memberikan kepada keluarganya yang kafir. Lalu turunlah ayat, ya, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Nah, kaitannya dengan tadi, ada orang ingin memberi tapi enggak boleh gitu kan. Jangan, dia kurang kerjaan gitu. Justru kerjaannya itu ya. Dia jangan-jangan pura-pura aja, banyak sebab gitu ya. Tukang minta-minta yang punya handphone gitu, jangan dikasih. Nah, sama saja kita mendidik dia jadi pemalas. Nah, padahal ini sebenarnya paradigmanya harus dirubah. Ketika ada orang datang, itu bukan minta sebenarnya, menawarkan pahala. Kenapa kita tolak ada orang minta? Kalau bisa semua orang minta ke kita gitu kan? Kalau kita masih punya duit, beri gitu. Kenapa? Paradigmanya harus dirubah. Ada orang datang ke kita sebenarnya bukan minta, tapi nawarin pahala. Tapi, nah, kalau udah seperti kalau itu, kalau seandainya dengan dia minta malah jadi ketagihan, lantas dia jadi malas, gimana Ustaz? Nah, kita kan enggak tahu hati orang ya. Tapi juga gini, kita juga harus mendidik gitu kan. Harus mendidik orang, bukan hanya menjadi orang yang bertangan di bawah, tapi juga harus ya. Baik Ustaz, pertanyaan satu lagi, jawabannya nanti sekalian dengan penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Di Cakung. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya, apa hukumnya nyanyian tuh yang kebanyakan di Indonesia, katanya nyanyian haram itu? Iya, nyanyian Pak. Ya. Yang pertama, yang kedua ada Pak. Yang kedua? Yang kedua ini, apa yang diartikan jual agama demi dunia itu? Gimana Pak, bisa diulang? Apa yang dimaksud dengan menjual agama demi dunia, dalam dunia gitu? Oh iya. Dunia. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah Bapak. Ya. Satu lagi di balik Bapak di Cakung tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Abdurrahman. Ya, silakan Bapak Abdurrahman. Saya mau tanya mengenai keluarga saya nih. Iya. Saya punya permasalahan yang berat. Mengenai keluarga, jadi saya tuh ditinggal keluarga. Iya. Jadi masalahnya keluarga saya tuh kabur lah gitu ya. Padahal saya sementara punya rasa sayang sekeluarga yang luar biasa gitu ya. Sementara keluarga saya merasa jadi orang lain itu sudah merasa pisah gitu. Cuman saya pikirkan mengenai anak-anak saya gitu. Iya. Saya khawatir kalau ya katakanlah kalau dia punya suami dan saya punya istri lagi, kan bagaimana nanti punya ibu tiri dan punya bapak tiri kan? Seperti yang sering saya dengar dari berita itu ada anak yang sampai apa dilindas kereta gitu. Iya iya. Saya kan sedih sekali gitu ya. Iya, iya. Baik Bapak, ada lagi? Ya itu bagaimana jalan keluarga saya gitu. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Ustaz, tiga penanya sekaligus dijawab. Yang tadi masih satu sih saya belum bisa jawab. Artinya bagaimana cara kita untuk supaya sedekah kita disetujui oleh keluarga kita? Mungkin ada yang enggak setuju. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya ya di dalam Islam itu kan diajarkan wasyawirhum fil amr. Ya kalau semuanya dimusyawarahkan, bicara dari hati ke hati, insya Allah selesai. Ya, jangan diam-diaman. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bapak di Cakung, ya lumayan kasih sayang luar biasa sama kita. Iya, nanyanya bot-bot cepat gitu ya, tegas. Dia tanya, apakah nyanyian-nyanyian itu haram? Iya. Jadi ulama ini berbeda pendapat tentang penafsiran wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lahwal hadis secara eksklusif ada ulama yang menafsirkan katanya nyanyian-nyanyian. gitu. Tapi ada ulama yang lebih moderat lagi. Bukan hanya nyanyian, apapun yang membuat manusia sesat itu tidak boleh. Nah, kaitannya dengan nyanyian, sebenarnya gini, di dalam hukum itu dilihat ilatnya. Ilat tahu enggak? Akibat yang ditimbulkan. Sebab dalam ilmu usul fikih, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sekitar apa namanya? Ilatnya, akibat yang ditimbulkan. Kalau akibat yang ditimbulkan itu baik, misalnya dengan mendengarkan nyanyian, apalagi nyanyian-nyanyian religius, itu dia semakin dekat kepada Allah, semakin zikir kepada Allah, ingat mati, diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan tentunya adalah nyanyian-nyanyian yang membuat kita lupa diri. Ya. Itu ya. Yang kedua, menjual agama demi dunia, itu konteksnya apa dan bagaimana? Sebenarnya ayat-ayat yang berkaitan dengan ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Tapi gini, orang Yahudi pun bisa kita contoh. Nah, salah satunya adalah menjual agama untuk kepentingan dunia gitu. Ya, kan dalilnya itu wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Apal kita pasti itu ya. Nah, yang dimaksud menjual dengan kepentingan yang sedikit itu, ya kepentingan dunia adalah kita hanya menginginkan materi dunia. Ketika kita berbuat tidak ikhlas, pamrih, ingin mendapatkan sesuatu, tidak lillahi ta'ala. Makanya perintah Allah, di dalam melakukan sesuatu, segala sesuatu harus ikhlas. Dan orang yang ikhlas insya Allah tidak akan pernah tergoda oleh iblis. Amin insya Allah. Terakhir Ustadz, mungkin sekalian kesimpulan kita bahwa bagaimana cara mendidik anak. Karena si bapak tadi, ya kalau gak salah penelpon tadi, khawatir ketika melihat bagaimana pergaulan di luar sehingga anak-anak kita lihat di TV perlakuan pada orang tua begitu kasar, begitu kejam, bahkan bisa miris hati. Apa yang dilakukan oleh orang tua untuk bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh, timbul kasih sayang dalam keluarga itu? Jadilah orang tua yang pengasih dan penyayang. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu anaknya dicium tangannya, bahkan kemudian ketika ketemu cucunya dicium tangannya. Dan ini, nah, pernah salah seorang sahabat bertanya, ya, apa yang telah kau lakukan ketika kau bertemu dengan anak-anak dan cucu-cucu. Dia tidak pernah melakukan sesuatu, bahkan mencium pun tidak pernah. Nah, kata Rasul, orang ini sudah diangkat rasa kasih sayangnya di dalam hatinya. Gitu. Ya, jadi anak sekarang Ustaz, ini agak beda cium tangan orang kita zaman dulu. Kalau dulu kita cium tangan pakai mulut, anak sekarang itu pakai pipi Ustaz. Itu gimana Ustaz? Enggak masalah. Yang penting kontennya, tujuannya adalah penghormatan. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tundukkan apa kedua sayap kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Oh, jadi enggak masalah dengan pipi, dengan pala gitu. Yang enggak boleh sama kaki. Oh, enggak boleh. Tarik kaki gitu. Iya, baik Ustaz, di segmen akhir ini silakan disimpulkan kiat-kiat apa yang harus kita lakukan dalam untuk menunjukkan kasih sayang baik di keluarga, masyarakat ataupun bangsa kita. Yang pertama, pahami Islam secara benar dan belajar kepada guru yang benar juga sehingga kita memahami Islam secara utuh dan tidak terkotak-kotak. Kemudian untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka contohlah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Ya, baik. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah juga, bahwa rasa kasih sayang sudah ada dalam setiap kita. Allah sudah berikan kita benih-benih kasih sayang, tinggal kita mengaplikasikannya. Dengan mengacukan kepada Al-Quran, maka cara kasih sayang itu akan benar kepada siapa kita lakukan. Dan maka kalau seandainya di dalam diri kita ada rasa kebencian, rasa dendam, maka itu dengan cepat-cepat kita hilangkan. Salah satunya mungkin dengan kita bersedekah, memberikan kepada orang lain segala sesuatu, timbul saling asah, saling asih, saling asuh. Maka yang selama ini kita dengar tentang sebuah kekerasan, kebencian, dendam, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya, itu tidak akan lagi terjadi. Karenanya yuk kita angkat kedua tangan kita, kita mohon kepada Allah, semoga bangsa ini ditebarkan kasih sayang oleh Allah, dan setiap individu kita melampiaskan rasa cinta, kasih dan sayang, sehingga timbul kehidupan yang damai, sentosa, nyaman untuk kita semua. Semoga dengan konsep yang Allah berikan dalam agama ini, membawa kita pada kedamaian hidup. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga juga kita menjadi orang-orang yang bisa menebarkan rasa kasih dan sayang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian sudah kajian kita di pagi ini. Kami Albar dan Ustaz Fariz serta kru nikmatnya sedekah mohon maaf dan lahir dan batin jika ada kesalahan, juga pada pemirsa penelpon tadi yang kalau pertanyaannya belum kami jawab dengan tuntas, mudah-mudahan lain waktu kita bisa menjawab kembali. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Bagi pemirsa jangan lupa tinggalkan tempat, setelah ini ada Lintas Pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.